taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa nas'aluka Allahumma al-huda wat-taqwa wal-'afaf wal-ghina. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Untuk misal ats-tsani 'ashar, misal yang ke-12 ini pelajaran yang sangat penting. Pelajaran aqidah dan manhajiyah dalam memahami nas syar'i, terutama dalam masalah aqidah dan rububiyah Allah Azza wa Jalla, juga sifat-sifat Allah. Ana minta antum untuk agak sedikit konsentrasi karena ini memahaminya ya tidak ringan, tapi insyaallah Allah Ta'ala permudah. Ada hadis sahih dan masyhur riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya, yang diawali dengan ya, dan ini hadis qudsi, perkataan Allah Azza wa Jalla, ana inda dhanni 'abdi bi, ya, itu diawali dari itu, aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Taib, dia, kemudian kalimat berikutnya dan ini yang kita bahas, man taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhira'a. Lagi-lagi kita membahas tentang masalah taqarrub dan qurb, kedekatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang mana di masalah inilah, di masalah ini di antara syubhat-syubhat bergelimpangan, dan ahlus syubhat dan ahlul ahwa mereka berusaha menjatuhkan ahlus sunnah wal jamaah dengan hadis-hadis mutasyabihat. Ya, sebenarnya hadis tersebut jika dipelajari bukan salah hadis, tetapi salah dari pemahaman kita. Ya, hadis ini berkaitan dengan qurb, kedekatan Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah Azza wa Jalla harwalah. Tapi di sini lihat, man taqarraba minni shibra, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan shibra, sejengkal. Taqarrabtu minhu dhira'a, maka aku akan mendekat kepadanya dhira', hasta. Ya, shibra, dhira'. Wa man taqarraba minni dhira'a, siapa yang mendekat diri padaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'a, maka aku mendekatkan diri kepadanya sedepak. Seberapa sedepak itu? Pokoknya lebih dari sehasta. Sedepak mungkin setangan atau semisalnya. Waman atani, nah itu selesai dari situ. Kemudian, waman atani yamshi, siapa yang mendatangiku dalam keadaan jalan biasa, ataituhu harwalah, maka aku mendatanginya dengan harwalah, berlari. Ya, jadi lafal yamsi, tapi di sini waman atani ini fi'lu syartin, ya, ataituhu jawabu syartin. Dan juga sebelumnya ini sebenarnya ada berapa kalimat, ada 3 kalimat ikhwan. Kalimat pertama, waman taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhira'a, kalimat pertama. Ya, di situ ada fi'il syart dan ada jawabu syart. Oke. Dan ada hal shibra dhira'. Kalimat kedua, waman taqarraba minni dhira'a taqarrabtu minhu ba'a. Ada fi'il syart, ada jawabu syart. Ya. Kemudian ada hal. Dan kalimat ketiga begitu juga. Ada fi'il syarat, atani jawabu syarat, ataituhu. Dan ada hal untuk masing-masing fi'il atau jawab syart. Atani yamsi, yamsi itu keadaan, tapi di sini ditakbirkan hal, halnya ya ditakbirkan dengan fi'il mudhari'. Adapun harwalatan ditakbirkan dengan masdar. Ala kulli hal, semua ini hal. Wa man atani yamsi ataitu harwalatan. Di sini ada itsbat sifat Allah itian dan sifat Allah harwalah. Oke? Okay? Baik, situ. Kemudian Anda tidak melanjutkan dulu pembacaan karena kita perlu pemetaan dulu. Kalau enggak dipetakan antum bingung nanti. Ya. Kita petakan dulu. Memahami hadis ini dan hadis ini kemudian nanti kelak ahlul bid'ah akan menusuk-nusuk antum. Ya. Akan bertanya kepada antum, kalau memang antum wahai salafiyin anti terhadap takwil, maka bagaimana antum memahami ayat hadis ini di antaranya? Ya. Bagaimana antum memahami hadis ini? Wallahi ya ikhwan, kalau antum enggak punya ilmunya, antum enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Hatta antum memaknai secara zahir, antum kena. Antum memaknai secara zahir nas, maksudnya udah antum bisa kena karena enggak punya kaidah, enggak punya jawaban. Hanya bisa menjawab arti saja. Tapi enggak begitu paham. Tidak mempunyai bangunan dan binaan asas pondasi untuk menjawab. Kalau cuma sekedar jawaban terjemahan itu antum bisa kena ikhwan untuk hadis ini terutama. Ya. Jadi di sini ada beberapa sifat yang diisbatkan, yaitu sifat qurb, ya. Kemudian sifat ityan dan sifat harwalah. Ityan datang, harwalah berlari. Gitu ya. Taib. Sekarang pahami. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qa'id Al-Muthla memberikan pendekatan untuk memahami hadis ini dengan dua metodologi. Metodologi pertama, metodologi haqiqah. Hakikat. Metodologi kedua adalah metodologi ta'wil. Ta'wil ala sabili dharbil mathal. Ta'wil ala sabili dharbil mathal. Pahami baik-baik. Yang pendekatan pertama yaitu hakikat sebagaimana biasanya mazhab salaf. Pendapat atau penafsiran kedua dengan ta'wil biqarinah syar'iyyah ala sabili dharbil mathal. Ta'wil biqarinah syar'iyyah ala sabili dharbil mathal, yaitu mentakwil. Perhatikan, mentakwil tapi dengan qarinah, indikasi yang bersifat syar'i, ada dalilnya. Dan ada tujuan dari itu semua adalah dharbil mathal. Faham? Dharbil mathal. Yang mana takwil ini tidak menafikan hakikat. Pahami baik-baik. Tidak menafikan adanya hakikat ityan dan harwalah. Kenapa? Apa bedanya dengan selain ahlus sunnah? Bedanya kalau ahlul bid'ah mereka mentakwil dengan tujuan menafikan hakikat dari sifat tersebut. Paham? Mereka mentakwil wajah kenapa? Karena mereka menafikan hakikat wajah Allah dan menafsirkan wajah bukan wajah. Dan nanti insyaallah. Jadi ada dua tafsiran untuk hadis ini. Tafsiran pertama hakikat, yaitu apa adanya kita memahami hadis ini. Nanti insyaallah akan ditafsir. Versi pertama agak sedikit panjang, versi kedua juga agak sedikit panjang. Jadi harap bersabar. Yang pertama hakikat, ya, yang kedua ta'wil. Tapi kita tambahkan ta'wil biqarinatin syar'iyyatin ala sabili dharbil mathal. Ya. Supaya enggak kaget-kaget amat antum bilang, "Oh, ta'wil." Karena sebagian orang enggak ngerti ta'wil kemudian menafikan ta'wil. Ta'wil, ta'wil, apa arti ta'wil? Jadi ada ta'wil yang sa'ir, ada ta'wil yang batil. Ya. Kita enggak bilang majaz, kita bilang ta'wil. Ya. Kita bilang ta'wil, tapi ta'wil ini dengan qarinah syar'iyah ala sabili darbil mathal. Taib. Bagaimana memahaminya ikhwan? Sebelum nanti ini ana simpulkan dulu supaya nanti terang benderang ketika membaca semua ini. Karena kalau cuma baca doang begitu saja antum enggak bisa, jadi antum enggak nangkep maksudnya. Syekh Utsaimin membuat dua metodologi ini di kitab ini. Metodologi pertama jelas hakikat dan itu kebiasaan salaf dan seterusnya dan seterusnya. Ikhlas. La i'tiradlah. Enggak ada i'tirad, enggak ada apa namanya? Protes. Tapi yang kedua ini ikhwan, menafsirkan hadis ini dengan ta'wilan yang nanti akan kita ketahui. Yang mana Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih condong ke pendapat yang kedua, lebih condong ke metodologi yang kedua, ya, lebih condong ke metodologi yang kedua karena ada qarinah syar'iyah. Dan metodologi yang kedua ini hasilnya juga bagus. Hasilnya juga bagus dan tidak bertentangan dengan hakikat. Karena tidak berusaha untuk menafikan hakikat, tapi berusaha untuk memahami hadis ini sebagaimana mestinya diintegrasikan dengan qarinah syar'iyah, dengan dalil-dalil syar'i lainnya. Paham? Jadi selama suatu ta'wil itu ada dalil syar'i atau qarinah syar'iyah yang tidak bisa terbantahkan dan bisa diintegrasikan, maka ta'wil ini tidak kita sebut majaz, tapi ta'wil ini kita sebut tetap hakikah dan tidak menafikan hakikah lainnya. Ngerti enggak ikhwan sampai sini? Ya, semoga mengerti, ya. Taib. Kalau misalnya pandangan pertama hakikah itu apa? Berarti siapa yang mendekatkan diri kepadaku shibro, shibro apa? Sejengkal. Maka aku mendekatkan pada dirinya sehasta. Hakikatnya gimana? Antum melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut berupa gerakan pendekatan sejengkal. Maka Allah mendekatkan diri kepada antum sehasta. Faham di sini? Itu hakikat bukan? Bedanya adalah ini masih penafsiran pertama, ingat penafsiran pertama. Kita skip nanti dulu penafsiran kedua nanti dulu. Penafsiran pertama apa? Antum mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada antum sehasta. Bedanya apa? Ya beda jengkal dan hasta, bukan itu maksudnya. Bedanya antum tahu cara antum mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, tapi antum tidak tahu cara Allah mendekatkan dirinya kepada antum sehasta. Ngerti? Hakikat antum tahu enggak? Hakikat kita mengisbatkan hakikat dekatnya, mendekatnya diri kita kepada Allah sejengkal. Misal antum mendatangi masjid sejengkal. Atau ini saf pertama ya. Saf kedua, ada qomat. Antum mau ke saf pertama, mau mendekatkan, makin dekatkan kepada Allah kan? Betul? Sejengkal, sejengkal aja antum jalan, nah itu hakikatnya sejengkal, kaifiyahnya, tata caranya antum tahu gak? Tahulah, kan antum yang jalan. Caranya gimana? Jalan, ya enggak? Tapi kemudian ketika antum mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah Ta'ala taqarrabtu minhu, Allah mendekatkan diri kepada antum sehasta. Hakikatnya ada gak? Masa enggak ada? Gimana hakikatnya enggak ada? Antum menafikan hakikat berarti. Ada. Allah Ta'ala mendekatkan diri kepada antum. Betul? Nah, tapi tata caranya tahu enggak? Boleh digambarin enggak di benak? Nah, itu maksudnya. Ini maksudnya. Dan ini mazhab salaf tentang hakikat hadis ini. Paham di sini ya? Gitu ya. Antum bisa menggambarkan mendekatnya orang sejengkal dalam beribadah. Maju ke saf pertama misalnya sejengkal, ya, atau saf ini kan sawu sufufakum, lurus dan rapatkan barisan, ya kan? Ada seseorang yang agak belakang dikit, kemudian imam bilang akhi antum agak majuan dia sejengkal, dia mendekatkan diri kepada Allah sejengkal nggak? Hah? Sejengkal? Hakikatnya ada? Jelas? Kemudian kaifiah tata caranya antum tahu enggak? Ya tinggal geser ke depan kan? Taib. Sekarang ketika dia geser makin dekat kepada Allah dengan cara itu, maka Allah mendekatkan diri kepada dia zira'an sahasta. Taib. Sekarang pertanyaannya, betul enggak Allah mendekatkan diri kepadanya sahasta secara hakikat? Ya. Betul? Ya. Betul. Tata caranya? Enggak boleh antum, enggak, antum hanya boleh memaknainya saja. Ya. Antum hanya boleh mengisbatkan makna hakikat. Adapun kaifiyah antum harus mentafwid, menyerahkan kepada Allah tata cara dan tidak boleh memikirkannya. Sampai sini paham ini? Wa man taqarraba minni dhira'a taqarrabtu minhu ba'a. Nah, sekarang kalau misalnya antum mendekatkan diri kepada Allah sedhira', yaitu satu hasta, maka Allah mendekatkan diri kepada antum sedepak, lebih besar lagi. Nah, sekarang tahu enggak antum tata cara antum mendekatkan diri kepada Allah satu dhira'? Eh, tahu. Iya. Gitu kan? Sekarang Nabi SAW menganjurkan agar antum berdekatan ke guru pak saat majlis. Sebagaimana sunnah Nabi SAW. Antum maju satu dhira', satu apa hasta, berarti setengah meter lah, anggaplah setengah meter. Ya. Dan antum maju ini karena ikut sunnah Nabi, berarti ini mendekatkan diri kepada Allah satu dhira', bukan? Ya. Dan Allah Ta'ala kemudian mendekatkan diri kepadanya satu depak, lebih besar lagi. Taib. Sekarang antum tahu caranya antum ini? Geser. Ya kan? Ke depan, ya kan? Geser ke depan. Caranya begitu. Tapi bagaimana caranya Allah Ta'ala mendekatkan diri kepada antum satu depak? Pertanyaan ini saja enggak boleh, apalagi menggambarkannya. Faham sini? Maka hakikat Allah Ta'ala mendekatkan diri kepada hamba itu ada. Caranya Allah yang lebih tahu. Hakikatnya ada, mendekatkan diri kepada hambanya sedhira' atau seba' dan seterusnya. Ya, itu kita isbatkan apa yang ada di hadis qudsi. Tapi tidak kita ketahui tata caranya karena kita tidak melihatnya. Kita hanya imani sesuai dengan teks. Faham sampai sini ikhwan? Wa man atani yamshi, siapa yang mendatangiku dengan berjalan. Ya, ini lebih besar lagi enggak? Lebih besar lagi. Ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Masya Allah. Ya, dan sementara kita enggak boleh tergambar di benak kita Allah Ta'ala berlari bagaimana caranya. Enggak boleh, karena pasti gambarnya gambar makhluk. Berarti kalau antum datang ke Thariqul Huda untuk sholat berjamaah, ya kan? Antum datang jalan apa naik motor? Anda naik motor. Enggak disebut di sini naik motor ya, jadi enggak usah diomongin naik motornya ya. Ya. Siapa yang datang berjalan? Yamsi berjalan. Kira-kira kok berjalan satu dhira' atau lebih dari berdhira' berba'ba', ya kan? Lebih banyak lagi kan? Nah, dan kalau keadaan antum datang kemari itu berjalan dan berjalan biasa, maka Allah Ta'ala mendatangi antum dengan berlari. Yang berlari siapa di sini? Allah Ta'ala. Tapi bagaimana berlarinya? Enggak boleh. Tanya aja enggak boleh, apalagi menggambarkan dan menjawab pertanyaan itu enggak boleh. Paham ya di sini ya? Ini mazhab salaf dalam memahami hadis ini untuk pendapat pertama. Ya. Apa udah pernah dibahas di Thariqul Huda hadis ini? Belum. Sekarang paham ya? Jangan-jangan dilupain ini, penting. Harus punya kuncinya dulu nih pahaman. Ya. Dan tadi kita menerjemahkannya, menafsirkannya itu dengan kaidah-kaidah yang sudah berlaku. Laisa kamitslihi syai' dan seterusnya ya. Ya. Jadi jangan sampai lupa ini. Kalau lupa berarti banyak maksiatnya antum. Ini tentang Allah ya. Jangan lupa ya. Karena kunci ini dulu, kalau antum sudah punya basic ini, alhamdulillah. Yang penting antum punya penafsiran dulu. Untuk membantah nanti adalah. Jadi jangan bantah dulu penafsiran belum punya. Repot nanti. Antum kena nanti jadinya. Ya. Kemudian itu yang pertama. Di sini ketika kita menafsirkan hadis ini secara hakikat, maka tafsiran antum taqarrub shibra, taqarrub dhira', taqarrub shibra dan taqarrub dhira' dan ityan bil mashi, semua perbuatan itu haruslah berupa ibadah yang dimaknai secara hakikat melalui lafal-lafal ini, yaitu ibadah yang membutuhkan pergerakan, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Faham? Yaitu jalan ke masjid, maju saf, maju ke dekat guru dan seterusnya. Adapun ibadah-ibadah yang tidak geser, enggak masuk hadis ini. Ngerti? Kenapa? Karena hadis ini kan kita pahami harus secara hakikat apa adanya. Paham enggak di sini, ikhwan? Ya. Antum misalnya di diam kan, maksudnya duduk aja gitu kan sambil ini. Kemudian antum niatkan untuk semakin betul-betul berusaha memahami hadis ini di pelajaran ini. Makin niatkan, makin pengin. Kemakinan ini kan masuk enggak hadis ini? Hah? Masuk enggak? Antum diem di tempat. Masuk? Enggak. Kenapa enggak masuk? Karena hadis ini secara hakikat apa? Membutuhkan taqarrub, yaitu fisik yang bergerak. Semakin dekat pada Allah, shibra atau dhira atau masih jalan. Ya. Antum ngaji berjalan, berjalan kemari. Oh, makin dekat kan? Terus ustadznya diturunkan, ya. Udah ana aja saat itu kan. Nah, taip. Itu kalau kita pahami hakikat, ya. Jadi kalau kita pahami hakikat, maka hadis ini mengerucut pada ibadah-ibadah yang membutuhkan apa? Pergerakan shibra atau dhira' atau berjalan seperti ke masjid, ke majlis ta'lim, ziarah kubur, silaturahim dan seterusnya, ya. Begitu, ya. Silaturahim yang membutuhkan jalan. Adapun silaturahim yang WhatsApp, maka ini masuk enggak masuk. Gitu, ya. Sudah selesai nafsiran pertama. Dan itu kalau kita mau pakai madhab salaf secara hakikat. Sekarang penafsiran kedua, takwil. Ya, sebenarnya itu takwil. Tapi takwil di sini takwil yang sahih, takwil yang bagus. Kemudian di sini lihat bagaimana bisa ditafsirkan kok bisa gini loh. Barang siapa yang bertaqarrub kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu dhira'. Sekarang apa hakikat dari taqarrub itu? Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Untuk pemahaman yang kedua ini, ya, taqarrabtu minhu dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an, ataituhu harwalatan, semua itu fi'il, perbuatan Allah. Ya. Tetapi maksud dari semua ini adalah, maksud dari ketiga jawabu syarat ini adalah, yaitu cepatnya penerimaan Allah Ta'ala terhadap hambanya yang sedang beribadah kepadanya. Semakin ibadah hamba tersebut giat, gigih, cepat, maka semakin cepat pula Allah Ta'ala mendekatinya. Semakin cepat pula Allah Ta'ala menerima ibadah tersebut. Ngerti? Walaupun dia ini tidak berjalan. Faham gak? Intinya adalah, pemahaman kedua ini intinya adalah, semua kalimat ini adalah dorbul mathal. Merti gak dorbul mathal? Yaitu memberi contoh, yang mana sebenarnya pemahaman itu tidak hanya cuman ini saja. Artinya globalnya adalah, semua orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin giat mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin Allah menerima dia. Paham gak di sini, ya, kawan? Ketika hadis ini pahami dengan pemahaman kedua, maka antum mau beribadah walaupun cuman sujud. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat, kondisinya paling dekat kepada Rabbnya ketika ngapain? Sujud. Ini enggak? Kira-kira sujud itu butuh jalan enggak? Enggak. Hah? Ada kalinya orang yang lagi sujud, saking dalamnya itu sujud, hatinya betul-betul kepada Allah, ternyata nilainya lebih besar daripada orang yang sekarang mungkin sedang jalan bayar hutang. Nah, gitu. Ya kan? Ngerti? Mana yang lebih dekat kepada Allah ketika itu? Sujud dengan khusyuk atau jalan untuk bayar hutang? Atau jalan untuk beli bubur, ya misalnya. Beli bubur karena ingin mau kerja. Beli bubur bisa juga ya, sebagai ibadah. Atau jalan untuk ngambil nasi, ya Pak Abu Rahmat ngambil nasi di rumah misalnya. Jalan. Tapi ada yang lagi sujud di situ. Dan dalam banget sujudnya, Masya Allah. Ternyata Allah Ta'ala lebih menilai ini lebih baik, yaitu yang sujud. Padahal sujud itu enggak butuh jalan. Sementara Pak Abu Rahmat, beliau jalan. Naik motor. Ya, berkilo-kilo. Ya, salah jalan pula misalnya. Ya kan? Masya Allah. Saya lihat. Artinya apa? Lihat. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yang paling dekat kondisinya seorang hamba kepada Allah ketika dia sedang bersujud. Enggak butuh dengan harwalah, enggak butuh dengan masih jalan, enggak butuh. Ini hadis ini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi, itu yang disebut sebagai qarinah syar'iyah. Indikasi atau dalil syar'i. Yang kalau diintegrasikan dengan hadis yang sedang kita bahas, maka memberikan nuansa pemahaman yang mungkin berbeda dengan pemahaman pertama. Tetapi tidak menafikan pemahaman pertama. Tidak menafikan pemahaman pertama. Oke? Sekarang kata Nabi, qarinah lainnya, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ini kita langsung ke dalam kitab, tapi belum dibaca. Cuman ini supaya tergambar di antum. Alladzina yadhkurunallaha qiyamah wa qu'udah wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah sedang berdiri, sedang duduk, atau ketika berbaring. Butuh maju enggak? Enggak. Allah Ta'ala menyebutkan ini. Ternyata banyak ibadah-ibadah yang tidak membutuhkan jalan, tidak membutuhkan maju sesiber atau sezira', tetapi ibadah tersebut merupakan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan semua ibadah adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga salli qa'imah, fa in lam tastati' fa qa'ida, fa in lam tastati' fa 'ala junb. Disuruh salat berdiri, kalau enggak bisa duduk, kalau enggak bisa ya udah berbaring. Nah, tuh lihat. Ya. Ketika ada hadis-hadis ini yang merupakan indikasi syar'i yang menunjukkan bahwasanya tidak semua ibadah itu memerlukan maju, gerak, berjalan menuju, ya enggak? Maka ulama yang berpendapat kedua ini mengintegrasikannya dengan hadis qudsi ini. Dan justru pemahaman kedua ini yang banyak dipakai di kitab-kitab syuruhat, syarah-syarah hadis seperti Fathul Bari atau kitab-kitab Imam Al-Qustalani dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari dan kitab-kitab syuruhat, kitab-kitab penjelas hadis-hadis. Pemahaman kedua ini lebih banyak yang dipakai oleh ulama-ulama, ya, yang menjelaskan hadis. Faham? Maka berarti memahami semua ini, man taqarraba min shibra, sampai akhirnya dengan pemahaman apa? Ini kita tafsirkan sebagai dharbul mathal semata. Sementara maknanya adalah siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, semakin cepat dia mendekatkan diri, semakin cepat pula Allah Ta'ala mendekatkan diri padanya. Dua pemahaman ini kira-kira antum sudah paham? Kalau pemahaman yang pertama itu hakikat dan itu mengerucut khusus untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan yang seperti ini, gerakan dan seperti ini, ya, gerakan maju dan seterusnya. Ya. Adapun pemahaman kedua hakikat itu ibadahnya menjadi umum. Semua ibadah bahkan merupakan pendekatan kepada Allah. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut, semakin dekat Allah padanya. Ya. Dan orang-orang yang menta'wil tapi batil ta'wilannya, mereka memang menta'wil serupa dengan pemahaman kedua, tetapi maksud mereka adalah menafikan menafikan fi'il ikhtiarnya Allah Ta'ala, taqarrub, ityan, dan harwalah. Itu bedanya dengan ahlu sunnah. Kita ahlu sunnah wal jemaah alhamdulillah mengisbatkan fi'il-fi'il ini, sifat-sifat ini, taqarrubnya Allah Ta'ala kepada hambanya, mengisbatkan datangnya Allah Ta'ala kepada hambanya, mengisbatkan harwalahnya Allah kepada hambanya. Oke, ada iskal sampai sini? Cukup? Kita lanjut ke kalimat. Fadhal, diteruskan. Wa hadzal hadithu sahih rawahu Muslim fi kitabiz dzikri wad du'a min hadithi Abi Dzar radhiyallahu an wa rawanahu min hadithi Abi Hurairah aidan wa kadzalika rawa al-Bukhari nahwahu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kitabit tauhid al-bab al-khamis 10. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية. Mati itunya. Streamingnya mati. Lanjut. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب والسلف أهل السنة والجماعة يجرونها والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك كيف دي سني ومجيئه مجيئه مجيئه ونزوله واستواءه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر Istamir, istamir. Fa'ayu mani'un la. Fa'ayu mani'in yamna'u minal qawli bi'annahu yaqrabu min abdihi kaifa yasha'u ma'uluwihi. Wa'ayu mani'in yamna'u min ityanihi kaifa yasha'u biduni takyifin wala tamsil. Wa hal hadha illa min kamalihi ay yakuna fa'alal lima yurid alal wajhi alladhi bihi yali. Baik, ahsant. هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. حديث ini seperti hadith-hadith lainnya, seperti nas-nas lainnya baik Alkitab, dari Alkitab atau Sunnah, yang menunjukkan atas terselenggarkannya, adanya fi'il-fi'il ikhtiariyah. Apa af'al ikhtiariyah artinya? Fi'il ikhtiari, yaitu suatu perbuatan yang berdasarkan ikhtiar dari Allah, yaitu iradah dari Allah Azza wa Jalla. Yang mana fi'il ini, perbuatan ini bergantung kepada masyiah Allah Ta'ala, tergantung kepada keinginan Allah. Kalau Allah ingin, Allah lakukan. Kalau Allah tidak ingin, Allah tidak lakukan. Dan ketika disebutkan bahwasanya Allah melakukan ini, maka berarti perbuatan ini didasari keinginan Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah Ta'ala mendekati hambanya, maka itu keinginan Allah Ta'ala, terserah Allah. Kita tidak mengaturnya. Allah Ta'ala menerima amalan hambanya atau sedekah, maka penerimaan ini perbuatan Allah. Kehendak Allah, terserah Allah. Ini namanya fi'il ikhtiari. Fi'il ikhtiari. Kalau misalnya seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sementara Allah Ta'ala tidak berkenan untuk mendekatkan diri kepada hamba itu, ya terserah Allah Ta'ala. Tetapi yang terjadi kan enggak gitu. Yang Allah kabarkan kan tidak seperti itu. Melainkan kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, maka Allah pun akan mendekatkan diri kepadanya. Ya, itu yang diwartakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita wajib untuk mengimani itu. Ya. Wa annahu subhanahu fa'alul lima yurid. Bahwasanya Allah Ta'ala fa'al, yaitu kalau Allah Ta'ala menginginkan sesuatu, maka Allah akan melakukannya dengan sempurna dan tidak ada penghalang. Sebagaimana terwiridkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan bahwasanya aku ini dekat, yaitu Allah itu maha dekat. Taib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Jika ada yang meminta kepadaku dari pendoa, ujib, maka aku akan menjawab. Sahib, sekarang Allah Ta'ala menjawab doa seseorang, ini perbuatan atau bukan? Menjawab fi'il, ya. Fi'il ini ikhtiari atau bukan? Ikhtiari. Sesuai dengan masyiah Allah, tidak? Sesuai dengan masyiah Allah. Kalau Allah tidak menjawab, terserah Allah, tidak? Terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau melakukan, mau tidak, terserah Allah. Tetapi di sini Allah Ta'ala mentahqiq, yaitu ujibu, yaitu berarti apa? Ya, aku menjawab. Ya, maka harus yakin dengan jawaban Allah, gitulah. Ya, cuman jawaban Allah tergantung dengan keinginan Allah Ta'ala dan kehendak Allah. Kemudian waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, di sini mengisbatkan sifat maji, yaitu kedatangan Allah Ta'ala. Dan Allah datang, terserah Allah Ta'ala. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Dan datangnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan datangnya makhluk. Hal yang dhuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ini gimana mentakwilnya? Kalau misalnya sudah ada yang datang malaikat, atau yang datang Rabbmu, atau yang datang sebagian tanda-tanda atau sebagian ayat Rabbmu, berarti jelas yang datang adalah siapa? Allah Ta'ala. Ini mengisbatkan sifat ityan. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, beristiwanya Allah di atas arsy, itu merupakan sifat atau fi'il ikhtiari. Ya, yang bergantung kepada masyiah Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, terserah Allah. Ya, faham di sini, ikhwan. Ketika disebut terserah Allah, bergantung pada kehendak Allah, maka terserah Allah, Allah mau melakukan atau tidak. Cuma ketika ada hadis atau ayat yang menunjukkan Allah melakukan itu, kita enggak boleh mengatakan Allah tidak melakukan. Paham? Misalnya, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir. Rabb kita Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam terakhir. Taib ya. Turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, itu perbuatan Allah bukan? Perbuatan Allah. Atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah Ta'ala punya kehendak? Punya kehendak. Kalau Allah berkehendak, Allah turun. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak turun. Terserah Allah Ta'ala. Tetapi boleh enggak kita bilang, oh kadang-kadang Allah tidak turun? Karena kan terserah Allah. Boleh bilang gitu? Enggak boleh, karena yang ada di nas, Allah turun di waktu ini. Begitu ya. Maka khalas, imani aja itu. Ya Allah, Allah pasti turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan fi'ilnya Allah tidak seperti fi'il makhluk. Laisa kamitslihi syai, sehingga jangan dibayangkan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Ya. Kemudian ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibin wa la yaqbalu Allahu illa thayyiba illa akhadhahu ar-rahmanu bi yaminih. Tidaklah seorang bersedekah dengan suatu sedekah dari hal yang baik, dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, melainkan Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lihat di sini. Mengambilnya dengan tangan kanannya. Di sini ada beberapa sifat. Ada sifat qabul, ada sifat akhadh, ada sifat ar-rahmah, ada sifat yamin. Ah, gitu kan? Ada sifat qabul. Menerima, Allah menerima. Ini fi'il bukan? Fi'il. Sesuai dengan masyiat Allah tidak? Sesuai dengan masyiat Allah. Kalau Allah tidak menerima terserah enggak? Tapi kalau seseorang bersedekah dengan yang baik, dan sudah Allah dikeluarkan Rasulullah SAW, Allah menerima yang baik-baik saja, maka pasti diterima enggak? Pasti diterima. Karena kabarnya begitu. Kemudian akhodaha, Allah mengambilnya. Ini fi'il bukan? Fi'il. Sifat ya, sifat fi'liyah. Sesuai dengan kehendak Allah tidak? Sesuai dengan kehendak Allah. Akhlas, kita isbatkan begitu saja. Kemudian sifat rahmat. Ya. Sifat rahmat ini bisa ikhtiariyah, yaitu fi'liyah ikhtiariyah. Ya. Bisa juga dzatiyah, karena Allah Ta'ala mencatat untuk dirinya rahmah. Jadi selalu ada pada Allah. Sifat dzatiyah itu sifat yang selalu ada pada Allah Azza wa Jalla. Bukan masalah bergantung pada keinginan atau tidak, tapi memang selalu ada pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yamin, tangan kanan, ya, kalau terjemahan kita, ya taib. Sekarang yamin tangan kanan, ini sifat Allah bukan? Fi'il atau bukan yamin itu? Maka ini sifat dzatiyah khabariyah, la yanfakku anhu, yaitu yang tidak terpisah darinya Azza wa Jalla dan selalu ada padanya. Ya, jadi yamin ini bukan sifat yang bergantung pada masyiah, melainkan memang ada pada Allah Azza wa Jalla dan tidak seperti tangannya makhluk. Begitu ya, ini sifat dzatiyah khabariyah sesuai dengan khabar dan apa yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla tanpa penyerupaan dengan makhluk. Iya. Allah Ta'ala kadang menerima, kadang tidak menerima, ya kan? Allah Ta'ala tidak menerima sedekahnya perampok misalnya. Taib. Kenapa tidak menerima? Karena sifat menerima untuk Allah, sifat menerima itu bergantung pada kehendak Allah, dan Allah tidak menghendaki menerima sedekah yang buruk gitu kan? Oke. Tetapi untuk yamin tangan Allah Azza wa Jalla, maka apakah kadang-kadang Allah bertangan kadang-kadang tidak? Enggak gitu kan? Maka ini disebut sifat dzatiyah. Oke? Okay? Allah Ta'ala merahmati tidak? Memiliki sifat rahmat? Apakah ada pada zat Allah sifat rahmat itu? Kita bilang ada. Selalu ada, selalu ada. Tapi untuk konteks tertentu, merahmati kadang-kadang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Yu'adzibu may yasha' wa yarhamu may yasha'. Tuh, dalam ayat lain di surat apa? Ana lupa. Kalau enggak salah surat Al-Ankabut kayaknya. Ayat surat Ar-Rum atau Al-Ankabut, ana lupa. Yu'adzibu may yasha. Allah Ta'ala mengazab siapa yang Allah kehendaki. Wa yarhamu may yasha, Allah Ta'ala merahmati siapa yang Allah kehendaki. Jadi kadang-kadang rahmat itu adalah sifat dzatiyah pada Allah Azza wa Jalla, dan kadang-kadang rahmat itu dalam konteks tertentu maksudnya adalah sifat yang bergantung pada masyiah dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini semua ini adalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang seperti juga hadis qudsi yang kita bahas pada pagi hari ini, ya, yang mana memahaminya itu dengan pemahaman salaf, yaitu mereka apa? Yujruna kama jaa, yaitu yujruna hadhihi nusus 'ala dhahiriha. Mereka menafsirkan nas-nas ini secara zahir wa haqiqati ma'naha al-la'iqi billahi 'azza wa jalla, dan hakikat maknanya yang sesuai dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sepantasnya Allah Ta'ala tersifati begitu, min ghairi takyif, tanpa mencontohkan bagaimana, karena kaifiyah majhulah, sehingga kita harus mentafwid dan menyerahkan kaifiyah kepada Allah. Wala tamthil, dan tidak pula memisalkan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu. Sampai sini paham insya Allah, ikhwan? Kucingnya garuk-garuk itu. Rusak nanti, rusak. Rusak. Ya, sampai sini paham? Cukup aja sampai sini insyaAllah. Kita lanjut secara kasbah subhat bagi yang berkesempatan. Tafadhal. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.